ilmi basitan aw muraqqaban qad summi basituhu fi kulli ma tahtasara tarkibuhu fi kulli ma tusawwira qala syarih rahimahullah ta'ala yakni annal jahla huwa idraku syai'i al ma'lumi ay idraku ma min sya'nihi an ya'lama ala khilafi hay'at an yu'lama ala khilafi hay'atihi wa hadha ma'na qawlihi wal jahlu qul ay fi ta'rifihi bi annahu tasawwuru syai'i ala khilafi wasfihi ay hay'atihi alladhi bihi ala ay alladhi irtafa'a bihi an ghairihi fil haddi wa hadha ma'na qawlihim fi ta'rifihi bi annahu tasawwuru ma min sya'nihi an yu'lama ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i ka idrakil mu'tazilati ada ma ru'yatillahi ta'ala fil akhirati ma annahu ta'ala yura fil akhirati min ghairi jihatin wala kaifin summa innal jahla kismani murakkabun wa huwa ma dhakarahu fata'rifu fi hadal bayti khasun bihi wa basitun wa qad dhakarahu fil bayti alladhi ba'dahu bita'rifi bita'rifin yatanawaluhu wal murakkabu wal murakkaba yatanawaluhu wal murakkaba fa qawluhu wa kila haddul jahli faqdul ilmi ay adamul ilmi fa huwa yashmalu al basita wal murakkaba kama qala basitan ila akhirih wa kana al aula aula lamma ya'ti lima ya'ti lima ya'ti law qala intifaul ilmi badalun faqdul ilmi bi anna zama hakadha wa kila haddu intifa'il ilmi ay intifa'ul ilmi bima min sya'nihi an yuqsada li yu'lama naam wa dhalika bi anna khila dhihni khala adh-dhihnu bi an anna an mukhaffafah min as-sakilah bi an khala adh-dhihni adh-dhihnu fa'il ya wa anna khala adh-dhihnu bi an mukhaffafah min as-sakilah taqdiruhu bi annahu bi an khala adh-dhihnu anhu falam yudrik aslan wa yusamma al-jahla al-basita wa lam yakhlu wa adrak wa lam yakhlu walam yahlu wa adraka ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i ka'tiqadil falasifati qaddama al-kidam kidamul maful i'tiqad kidamal alimi alami wa'tiqadil mu'tazilati al-mutaqaddima wa yusamma al-jahla al-murakkaba wa yusamma murakkaban summiya murakkaban listilzamihi li jahlin akhara li'annahu jahlul mudraki li'annahu jahila al-mudraka bima fil waqi'i ma'al jahli bi'annahu jahilun fa fihi jahlani jahlun bil mudraki wajahlun bi annahu jahilun. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Summa بعد أن ذكر المصنف تعريف العلم شرع في هذا البيت أن يعرف تعريف الجهل وكان تبعا للأصل حيث قال المصنف الجويني في كتابه الورقات والجهل تصور شيء على خلاف ما هو به إذن الجهل هو didul ilmi fa idza arafta al ilma kama sabaq fi darsina al madi arafta al jahla wa idza arafta al jahla عرفت العلم هكذا، والجهل كما ذكره هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى إيش؟ إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط كما عرفه ذلك بعض الأصوليين هو نفي العلم بالكلية، فإذا سئل شخص عن شيء قال لا أدري. وأما الجهل المركب وهو ادعاء العلم في مسألة وهو جاهل بها، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري ما هو الجواب ولا يدري أنه لا يدري، كما عبر ذلك المصنف الشارح جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل. بمعنى لو قلت يا إخواني أحد من الناس عرف لي العلم فقال لا أدري، وهذا يسمى إيش؟ جهلا بسيطا أو جهلا مركبا؟ بسيطا. لكن لو قلت له الشخص يسمى سطوي عرف لي العلم يا أخي، فقال العلم هكذا، العلم يشبه الماء، فهذا جهل مركب لأنه لا يدري ما هو الجواب، ما هو الجواب الصحيح عن تعريف العلم، ولا يعلم أنه لا يدري. هكذا يا إخوة. إخوة كنتم مستعدون يا إخوة لو أنني تكلمت باللغة العربية في كل دروسنا يا إخوة؟ هل كنتم مستعدين؟ كنتم مستعدين؟ أحمد ما عرفت شيئا. طيب بارك الله فيك. قال المؤلف عمرتي والجهل كل تصور الشيء على والجهل جهل itu قل katakanlah تصور الشيء dia adalah تصور pemahaman pengetahuan penggambaran atas sesuatu hal namun ala khilafi wasfihi namun menyelisihi ya sifatnya menyelisihi sifatnya. Kalau di ibarah ya al-waraqat ala khilafi ma huwa bih menyelisihi hakikat sebenarnya realitanya alladhi bihi ala ya yang inilah membuatnya ala ala ya'lu apa maknanya ala ya'lu uluwan terangkat yang membuatnya terangkat ya yang membuatnya terangkat, terangkat, ya, terangkat dari apa? Ya ini ya, terangkat dari definisi tadi. Ya, baik. Wakila dan dikatakan haddul jahli faqdul ilmi. Definisi batasan, definisi atau batasan dari al jahal adalah faqdul ilmi, kehilangan ilmu atau ketiadaan ilmu. Ya, basitun au murakkaban qad summi. Dinamakan terkadang dia namanya basit, terkadang namanya murakkab. Ya. Kalau basit nafyul ilmi bil kulliyah. Ya, dinafikannya ilmu secara keseluruhan. Kalau murakkab iddiaul ilmi. Pengklaiman, pengakuan, pendakuan, dia tahu fil mas'alatin dalam masalah apapun wa huwa jahilun biha padahal dia enggak tahu berarti murakkab murakkab itu isim maf'ul ya dari tarkib rakkaba yurakkibu tarkiban murakkab, tersusun. Tersusun dari apa? Tersusun dari apa? Annahu la yadri. Yang pertama ini tarkibul awal wa tarkibul tsani annahu la yadri, ya. La yadri annahu la yadri. La yadri annahu la yadri. Dia enggak tahu kalau dia enggak tahu. Gitu. Dia enggak tahu kalau dia, la yadri annahu jahilun gitulah. Tapi dia sotoy. Sok tahu. Tabarakallah fik. Ya. Basituhu fi kulli ma tahta sara. Kalau jahlul basit itu apa? Pengetahuan terhadap segala sesuatu apa yang ada di bawah sara. Sara itu apa? Tanah atau bumi. Ya. Manto tahu enggak apa yang ada di bawah antum? Tanah antum. Di bawah tanah ini kan keramik, di bawah keramik apa antum manto? Tanah di bawah dalamnya ada apa? Oh ini jalur murakab. Orang nggak tahu juga. Oh, gimana? Nah kalau nggak jawab berarti basit. Ya, emang nggak tahu kan? Nah fil ilmi bil kuliah kita nggak tahu. Nah, ya kan? Siapa tahu di dalam tanah yang antum duduki itu septic tank. Siapa tahu kan? Iya masa. Iya. Di bawah antum itu kotorannya masa. Masa kan BHB-nya di sini. Naruh saham banyak sini. Saya barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa tarkibuhu kalau murakabnya fi kulli ma tusawwira. Ya, pada setiap yang diketahui, namun dia enggak tahu dan dia menjawab. Ya, dia menjawab iddi'aul ilm fi mas'alatin wa huwa jahilun biha. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu. Tapi kalau syarih tadi sudah dibaca sama Ihsan. Ya'ni annal jahla wa idraku syai'al ma'lumi. Jahil itu adalah ya, yang namanya jahal bahwasanya jahal idraku syai' ya. Al ma'lumi. Mengetahui menjangkau segala sesuatu yang diketahui. Ya. Namun apa maksudnya aid idraku ma min sya'nihi an yu'lama ala khilafi hayatihi, yaitu menjangkau sesuatu yang diketahui namun menyelisihi hakikatnya. Makanya kata al-Juwayni tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih. Ya, pemahaman terhadap suatu hal yang menyelisihi hakikatnya. Hada makna qaulihi, ini makna perkataan Amriti al-jahlu qul. Jahal qul katakanlah fi ta'rifihi dalam definisinya bi annahu bahwasanya jahal itu adalah tasawwuru syai' ala khilafi wasfihi ay hayatihi. Pemahaman sesuatu ya, pemahaman terhadap sesuatu namun menyelisihi sifatnya yaitu apa? Hakikatnya. Alladhi bihi ala, yang dengannya nanti dia terangkat. Ay alladhi irtafa'a bihi an ghairihi fil haddi. Maksudnya apa? Yang dia terangkat dari selainnya dalam had. Ya. Dalam definisi. Wa hadha ma'na qawlihim fi ta'rifih. Inilah makna ucapan mereka para ulama usuliyun ketika mereka mendefinisikan tentang jahal bi annahu tasawwuru ma min sya'nihi an yu'lama ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Yaitu memahami sesuatu yang ya, hakikatnya diketahui namun menyelisihi realitanya. Ka idrakil mu'tazilah, seperti pengetahuan pemahaman kaum mu'tazilah adama ru'yatillah, adama maf'ul dari idrak karena idrak masdar beramal amal fi'il. Semisal kaum mu'tazilah mengetahui mereka memahami Allah tidak dilihat fil akhirah. Ini mu'tazilah ngaco. Yang benar apa? Allah dilihat di akhirat. Ya, wujuhum apa? Di Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Nah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau nadhara yanzuru mutaaddi dengan huruf ila, itu maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Ya. Fulan nadhara ila makhtubatihi. Nah, si fulan nazar ke makhtubahnya, ke wanita yang dia pinang. Apa makna nazar? Mengkaji, meneliti, melihat. Tapi kalau nazar yang turu mutaadi dengan huruf fi, baru meneliti, mengkaji, memeriksa. Ya. Fulan, ya. Nadhara fulan fi makhtubatihi. Baru si fulan mengecek wanita pinangannya. Ya. Hal hiya imra'ah haqiqah? Atau jadi-jadian. Gitu kan. Jadi kena prank lagi. Buka cadar kumisan. Aduh. Bahaya itu kena prank menjahit ya. Aduh. Siapa namanya? Mujahidah. Oh, kelupaan. Dikasih taknis. Baik. Mana tadi? Ma'annahu ta'ala yura fil akhirah. Padahal Allah Ta'ala dilihat di akhirat. Namun ini lihat akidah Asy'ari Syekh Abdul Hamid ini. Min ghairi jihatin wala kaif. Betul, min ghairi kaif, iya. Tanpa perlu dibagaimanakan bentuknya dipikirkan. Namun min ghairi jihat, ini ngaco. Kan kalau tanpa arah terus gimana? Nah, keyakinan Asy'ariyah karena mereka sudah menafikan jihah, arah bagi Allah di atas. Akhirnya di akhirat mereka mengatakan Allah dilihat. Namun dilihatnya dari mana? Ya dari mana-mana. Yang melazimkan seluruh anggota tubuh ahlul jannah melihat Allah dari depan, belakang, segala macam. Asy'ariyah ketika menetapkan Allah dilihat, mereka ditertawakan oleh Mu'tazilah. Ya katanya Allah enggak pada satu arah. Mereka sepakat dengan Mu'tazilah. Allah tidak ada pada satu arah. Namun ketika Mu'tazilah komitmen dengan kesesatannya, Allah kalau enggak dilihat gitu, Allah enggak ada pada satu arah, berarti Allah enggak dilihat. Karena yang namanya dilihat pasti dia memiliki arah. Ya. Nah, ketika Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat, ditertawakan sama Mu'tazilah. Mu'tazilah ketawa cekikikan. Wah, ha, ha, ha. Nah, itu benar ya? Ya. Ibnu Mutahhar. Ini sebenarnya Ibnu Mutahhar. Ibnu Ghairi Mutahhar itu. Sebenarnya itu namanya. Seorang Syi'i Rafidi namanya Ibnu Mutahhar Al-Hulli. Punya kitab namanya Manhajul Karamah. Itu ketika dia menafikan arah bagi Allah, dia mengutip ya ledekan kaum Mu'tazilah terhadap kaum Asy'ariyah. Nah, itu di bukunya apa? Manhajul Karamah. Sama Ibnu Taimiyah dibantah sekaligus diganti judulnya. Ini bukan kitab Manhajul Karamah, tapi Manhajun Nadamah. Manhaj penyesalan, bukan karamah. Dalam buku beliau yang terkenal Manhajul Anbiya. Afwan, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Nah, itu ya, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Tabarakallahu fik. Jadi kalau di akhirat Allah dilihat pada satu arah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la wala tudammuna fi ru'yatiha. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga nanti kelak sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi bagaimana tata cara melihatnya. Kalau melihat bulan kemana? Ke atas. Seperti itu. Saya dipahami sini? Ya, barakallahu fik. Summa innal jahla kisman murakkabun wa huwa madzakarah. Jahal itu kemudian ada dua macam. Ada yang murakkab sebagaimana yang beliau sebutkan. Fata'rifu fi hadzal bait khassun bihi. Dan definisi di tentang jahal di bait ini itu khusus untuk murakkab. Wa basitun qad dzakarahu fil bait allati ba'dah. Sedangkan jahlul basit ialah beliau yang definisinya yang beliau sebutkan setelahnya bita'rifin yatanawaluhu wal murakkaba. Namun dengan definisi juga yang mencakup basit dan juga mencakup murakkab. Ya. Taib. Karena beliau mengatakan waqila haddul jahli faqdul ilmi. Basiton au murakkaban qad sumi. Ya. Basituhu fi kulli ma tahta sara. Ya, jahlul basit ialah tidak tahu terhadap perkara apa yang ada di bawah bumi. Apa yang ada di bawah tanah? Iya. Kalau dibilang, saya enggak tahu. Ya, kalau ditanya hal arafta? Madza sayakunu tahta sara? Kamu tahu enggak apa yang terjadi di bawah tanah? Ya. Law qala seandainya dia jawab la adri. Ya. Ini namanya jahlul basit. Namun bisa juga mencakup jahlul murakkab. Kalau dia bilang, oh ini ada cacing kayak tadi tuh ucapan siapa itu? Ah, itu ucapan siapa itu? Ah, itu bisa juga menjadi jahlul murakkab. Makanya kata Syekh Abdul Hamid, definisi yang beliau bawakan, yang Amriti bawakan ini, yatanawaluhu mencakup jahlul basit wal murakkaba. Namun juga bisa mencakup jahlul murakkab. Paham gak sini? Ya. Faqauluhu kila haddul jahli faqdul ilmi. Ay adamul ilmi. Yaitu tidak adanya ilmu. Fahuwa yashmal basita wal murakkaba. Ini juga bisa mencakup ke jahlul basit dan murakkab. Ya, kama qala basitan ila akhir. Wa kana al-aula, dan lebih bagusnya. Ya, lima yati sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Law qala intifa'ul ilmi, seandainya beliau mengatakan apa itu jahlul basit, tidak adanya ilmu sebagai ganti dari faqdul ilmi, terhilangnya ilmu, bi an nadzamaha kata, dengan beliau menazamkan demikian, itu tentu lebih bagus. Wa qila haddu intifa'il ilm. Ya, dan kalau dikatakan definisi dari intifaul ilm, ai intifaul ilmi bima min sya'nihi ayuqsada liyu'lama. Maksudnya ditiadakannya ilmu ya dari perkara yang ditujukan itu untuk diketahui. Wa dzalika bi an khala adz-dzihnu, yaitu yang demikian itu dengan adz-dzihn, dzihn itu benak pikiran kita kosong, khala kosong, anhu dari hal tersebut. Falam yudrik aslan, maka dia tidak mampu menjangkau sama sekali. Waisamma al-jahlul basit, waisamma al-jahla al-basita. Ini baru dinamakan jahlul basit. Aulam yakhlu, ya, atau dia tidak kosong. Dia tidak kosong. Wa adraka, dia mampu menjangkau. Namun ala khilafi ma huwa bih fil waqi', namun menyelisihi hakikat sebenarnya dalam realita. Maka ini jahlul apa namanya? Murakkab. Dia enggak kosong. Kalau kosong kan dia enggak tahu sebenarnya. Dia enggak kosong. Dia bisa jawab gitu. Sotoy gitu. Ka'tiqadil falasifati. Semisal keyakinan kaum filsafat ya, ahli filsafat, kidama al-alami, akan kekalnya alam ini. Wa'tiqadil mu'tazilah al-mutaqaddimah. Dan seperti juga keyakinan mu'tazilah yang lalu, yaitu Allah tidak dilihat. Ya. Yaitu lam yakhlu, maksudnya tidak kosong benaknya, dia mampu menjawab. Namun ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', menyelisih hakikat sebenarnya. Taib. Wa yusamma al jahlal murakkaba, ini dinamakan jahlul murakkab. Ya. Wa sumiya murakkaban, dinamakan murakkab kenapa? Listilzamihi li jahlin akhara. Ya, karena dia beristilzam, ya, berkonsekuensi kepada kejahilan yang lain. Ya, kayak Mu'tazilah ditanya, ya, Hal Allahu yura? Hal Rabbuna yura fil akhirah? Apakah Rabb kita bisa dilihat di akhirat? Kata mereka apa? La. Ya, zihinnya enggak kosong, dia langsung jawab, la. Namun ini konsekuensinya ada kebodohan lain. Yaitu pertama dia salah, enggak tahu jawabannya benar, dia yang kedua dia enggak tahu, diri dia itu enggak tahu. Dia enggak tahu diri dia bodoh. Nah. Taib. Li'annahu jahilal mudrak, karena dia enggak mengerti, dia tidak tahu ya, pengetahuan tadi bima fil waqi' yang sesuai dengan realita. Ma'al jahli disertai dengan ketidaktahuan bi annahu jahilun, bahwa dia tidak tahu. Wa fihi jahlan. Jahlan ini. Maka di sini ada dua kejahilan, jahlun bil mudrak wa jahlun bi annahu jahilun. Ya, ketidaktahuan tentang pengetahuan yang tadi, tentang mudrak, pengetahuan yang dijangkau, dan ketidaktahuan bahwasanya dia bodoh. Nah. Ya, ketidaktahuan bahwasanya dia enggak tahu. Barakallahu fik. Ya. Berikutnya, padang. Siapa? Fikri, baca Fikri. Suyudi, mana Suyudi? Mana tu anak? Nah. Apa? Goib. Suyudi makhluk dan dia goib hari ini. Makhluk yang enggak ada hari ini. Ayo. Summa qala syarih rahimahullahu taala. Summa inna qawlan nadhimi fi ta'rifil awwali tasawwuru syai'i ma'a qawli fi tsani al-ula al-aula an yu'arrafa bintifa'il ilmi. Mughannin li ikhrajil bahimati wal jamadi wa kadza li ikhrajin naimi wal ghafili wa nahwihima kama fi syarhil mawaqifi naqlan anil amidi anit taqidi fi qawlin nadhimi ka ghairihi adamul ilmi bima min sya'nihi al ilmu li anna intifa'al ilmi wa tasawwuri innama yuqolani fiman min sya'nihi al-ilmu bikhilafi adamil ilmi wa kharaja bitaqidi fi ta'rifaini bima min sya'nihi an yu'lama ma laysa min sya'nihi an yu'lama ka asfalil ardi wa ma fihi fala yusamma intifa'ul ilmi bihi jahlan wa misluhu ma fawqa samawati wa ma fiha wa ma fi butunil bihari wa hakadha fi jam'il jawami'i wa syarhihi wa hawashihi. Naam. Wa bihadha yu'lamu anna qawlan nazimi basituhu fi kulli ma tahtasara taba'an li ba'dihim fi ja'lil basiti adamul ilmi bisyai'i ka adami ilmina bima tahtal ardaini aradina fihi kusurun lima ulimat min anna ma tahtal aradina intifa'ul ilmi bihi la yusamma jahlan wa amma qawluhu tarkibuhu fi kulli ma tasawwuran ay misalu tarkibihi ay al jahlul murakkabu fi kulli ma ay fi kulli misali tasawwurin fihi al ma'lumu ala khilafi hayatihi fala ba'sa bihi ala qawlihi walakin law taraka hadzal baita min aslihi lakana aula. Naam. Baik. Kemudian kata musannif, kata asy-syarih, summa inna qawlan nadhimi fi ta'rifil awal, Kemudian perkataan An-Nazim Amriti di definisi yang awal, ya, wal jahlu kul tasawwuru syai' ala khilafi wasfih. Tasawwuru syai', pemahaman sesuatu terhadap sesuatu. Ma'a qawli fisani, dengan perkataanku, syarahku, ya, yang kedua, al aula an yu'arrifa bintifa'il ilmi. Yang kedua itu kan waqila haddul jahli faqdul ilmi, ya kan? Kan tadi udah dikritisi ya oleh Syekh Abdul Hamid ya. Bahwasanya seandainya dia mengucapkan apa namanya bukan faqdul ilmi tapi apa? Intifa'ul ilmi, tentu ilmi lebih utama. Mughnin, ini sudah cukup. Kalau beliau mengatakan intifa'ul ilmi ini mughnin, ini sudah cukup li ikhrajil bahimati wal jamadi, untuk mengeluarkan bahimah, hewan-hewan maupun jamad, benda-benda mati. Kadza li ikhrajin na'im wal ghafil, demikian pula untuk mengeluarkan ya orang yang tidur dan orang yang lalai dan yang semisalnya. Sebagaimana ini tertera di dalam kitab Syarah Al-Mawaqit Al-Mawaqif naqlan anil Amidi, ya, dengan mengutip perkataan dari Al-Amidi anit taqyid, dari persyaratan fi qawli Nazim ka ghairihi, ya, dari ucapan An-Nazim Amriti dan yang lainnya, adamul ilmi bima min sya'nihi al-ilm, adamul ilmi bima min sya'nihi al-ilmu, ya, yaitu ketiadaan pengetahuan tentang sesuatu hal yang itu adalah ilmu, diketahui. Li'anna intifa'al ilmi, karena ternafikannya ilmu, ya, wattasawwura, dan pemahaman akan suatu ilmu, innama yuqalani, itu hanya dikatakan fi man min sya'nihi al-ilm, ya, pada yang sesuatu hakikatnya itu adalah ilmu. Bi khilafi adamil ilmi, berbeda dengan sesuatu yang enggak ada ilmunya. Wa kharaja bi taqyidi fi ta'rifain, dan keluar dari persyaratanku pada dua definisi, ma min sya'nihi an yu'lama, ma laisa min sya'nihi an yu'lama, maka enggak termasuk di sini sesuatu yang perkaranya itu tidak diketahui. Semisal ka asfalil ard, ya, segala sesuatu apa yang di bawah bumi atau tanah, wa ma fihi, dan apa yang di dalamnya, ya, fala yusamma intifaul ilmi bihi jahlan. Jadi ternafikannya ilmu dari hal-hal yang ada di bawah tanah dan semisalnya itu tidaklah disebut sebagai jahal. Maka ini berarti lagi-lagi kritikan Syekh Abdul Hamid terhadap Amriti, karena Amriti menggolongkan, ya, ketidaktahuan kita terhadap apa yang tahta saro, apa yang ada di bawah bumi, itu dianggap sebagai jahlul basit. Ya. Nah, kata Syekh Abdul Hamid, enggak, kita enggak tahu tentang apa yang di bawah bumi, itu bukanlah jahl. Itu bukanlah jahal. Ya. Tabarakallahu fik. Ya. Falaysama intifa'ul ilmi bi jahal. Misalu, ma fawqa samawati. Juga sama, contohnya, apa kita tidak tahu apa yang ada di atas langit? Apa sih? Kita enggak tahu. Berapa malaikat di sana? Kita enggak tahu. Berarti kita dikatakan, ente jahil berarti. Tepat enggak? Enggak tepat. Ya. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di atas langit. Wa ma fi butunil bihar, dan apa yang ada di perut laut. Apa yang di dasar lautan. Apa yang ada di dasar lautan? Tahu enggak? Enggak tahu. Hah? Jahil enggak itu? Enggak. Ya, wa hakadha fi jam'il jawami. Ini demikian yang disebutkan di kitab Jam'ul Jawami, buku usul fikih mazhab Syafi'i, karya Subki, dengan syarahnya dari Al-Mahalli dan hasiahnya. Ya. Wa bihadha, maka dengan hal ini yu'lamu, diketahuilah, anna qawla Nazim basitun fi kulli ma tahta sara. Ya, perkataan Nazim di sini yang mengatakan jahlul basit ialah tidak tahu terhadap segala yang ada di bawah tanah, ini tabaan li ba'dihim. Ini beliau mengikuti sebagian ahli usul, ulama usul fi ja'lil basit adamal ilmi bisyai', yang menjadikan basit yaitu tidak tahu terhadap sesuatu, keadami ilmina, bima tahtal aradin. Aradin jama' mulhaq muzakkar salim. Bukan ardin, aradin. Ya. Yaitu seperti kita tidak memiliki ilmu, seperti ketidaktahuan kita tentang apa yang ada di bawah tanah. Fihi kusurun. Nah, maka dalam definisi ini fihi kusurun. Definisi beliau ini terdapat suatu hal yang kurang. Ya, lima ulimat min anna tahtal aradin intifaul ilmi la yusama jahlan. Ya, berdasarkan hal yang sudah diketahui bahwa apa yang ada di bawah tanah, ketidaktahuan tentangnya, kita tidak tahu, itu tidak dinamakan jahal. Ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita ditanya terus kita jawab enggak tahu, itu adalah nisful jahal. Apa? Nisful ilm. Ya, nisfu al-ilmi. Apa definisi ini? La adri. Itu bahkan dikatakan nisful ilmi, setengah ilmu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ayyuhan nas, ya, man ya'lam falyaqul bih wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kalau tahu ucapkanlah, kalau enggak tahu bilang Allahu a'lam. Itu nisful ilmi, setengah ilmu. Ya, Faris ya. Udah mau ngantuk kan tuh? Enggak. Dicukur belum? Coba lihat rambutnya. Hah? Apaan? Oh, sini aja, mana gratis. Kayak gunting rumput, mau? Enggak usah pakai tukang-tukang cukur, biasa aja potong. Suruh siapa? Yang penting rata. Ya. Cepetan, cepetan. Daripada ntar ada yang nyukurin. Ada yang nyukurin ntar botak. Ya. Kalau saya yang nyukurin, berabe ntar. Ya. Berabe. Jangan sampai ada yang nyukurin, Paris. Nah, cukur sendiri. Insya Allah bagus lah. Gak usah lah. Gak ada waktu kita talabil ilmi itu rambutnya disisa-sisain kayak penyanyi rock. Udah enggak ada. Enggak ada, udah enggak ada lagi lah. Ya. Faris insyaallah punya potensi jadi orang yang berkecimpung di ilmu. Itu aja udah fokus. Ngapain antum mau ikut-ikutan artis K-pop? Rambutnya gitu-gitu. Baza ya. Coba lihat Baza rambut antum. Wih, kayak itu rambut pakai minyak rambut ya, kayak gembong narkoba gitu rambutnya di film-film. Kalau ini sih enggak ya, masa pasal gembong narkoba ya, bukan lah, rambutnya aja gitu kayak minyak rambut gitu kan. Kayak model mantok tuh. Coba lihat rambutnya. Iya. Kayak soang. Bisa jadi bukan. Bisa jadi bukan. Jadi bukan. Gak tega kalau Rian-Rian. Iya, gak tega anak kalau Riandi. Bawahnya kalau dibuka rambut penane jenggut. Aduh. Masa dia gede. Ya, lanjut. Mana tadi tuh kan? Ya. Wa amma qawlu tarkibuhu fi kulli ma tasawwara. Kalau jal murakkab tidak tahu terhadap segala yang ada tasawurnya, ada pemahamannya. Mestinya pakai takkid ya, ada qaidnya di situ. Idda'ul ilm fi mas'alatin wa huwa jahilun biha. Dia tahu, ngaku-ngaku tahu. Dalam sebuah permasalahan padahal dia enggak tahu. Ya, misalut tarkibih ai al-jahlul murakkab fi kulli ma. Itu jahlul murakkab dalam segala permasalahan ai fi kulli misalin. Tasawurun fihi al-ma'lum ala khilafi hayatihi. Itu dalam segala permisalan yang dia punya tasawur di situ. Punya pemahaman di situ dari hal-hal yang sudah diketahui namun tasawur dia menyelisihi hakikatnya. Ya. Fala ba'sa bihi ala qauli, enggak mengapa di sini dari perkataan Amriti di sini, lakin law taraka hadzal bait min aslihi lakana aula. Namun seandainya beliau meninggalkan bait ini dari sekaligus tentu lebih utama. Ya, karena dari definisi ini ambigu. Mana yang jahlul basit, mana yang murakkab. Padahal jahlul basit nafyul ilmi bil kulliyah. Udah gitu aja. Nafyul ilmi bil kulliyah. Dinafikannya ilmu secara totalitas. Ya fulan hal alimta ya, mada sayakunu ya fi fil masjid hada, enggak tahu, la adri. Ini jalul basit, udah. Itu ada yang manggil dari mana? Baik. Tatimmatun fi haddi as-sahwi wa nisyan. Ini ada penyempurna tentang hakikat definisi dari sahwin dan nisyan. Kalau di bahasa kita sahwun nisyan itu sama ya? Sama enggak? Maknanya apa? Lupa. Nah. Ya, lupa. Coba mantau, baca mantau dikit tuh. Ya, gitu. Tuh gitu. Tawanya gitu. Tawanya keluar. Jelek banget tawanya. Kayak ketawanya ini Demang Master. Aduh, ketawanya gitu. Hehe. Bentar, bentar. Saya ketawa dulu bentar. 5 detik aja. Udah. Parah banget ya. Baru dengar ada suara orang ketawa gitu. Harusnya direkam tuh. Hah? Enggak, aku sesuara dia. Jadi ringtone. Jadi ringtone, kok lagi kesel kan. Bisa banting HP. Ada panggilan telepon, coba ketawa dia. Ayo lanjut. Summa qala syarih tatimmatun tarkun nadhimi haddu sahwi. Tarakan nadhimu. Tarakan nadhimu haddu sahwi wa nisyani. Fa falnadhkuruhuma ala sabil lidhkur. Nah, lamnya kan nama amr ya. Oh iya. Falnadhkuruhuma ala sabil lidhkhtisari. Fanaqulu ala sabilil ikhtisari. Ikhtisari berapa ya? Iya, itu fanaqulu as-sahwu huwa ad-duhuli huwa ad-duhulu anil ma'lumil hasilu anil ma'lumil hasili fayantabihu lahu fayuntabahu lahu bi adna tanbihin mudah-mudahan ini dari adna biadna tanbihin wan nisyanu zawalul ma'lumi bil kulliyati fa fayasta'anfu ya ha ah. Fayasta yasta'nifu ya. Fayasta'nifu fayasta'nifu tahsiluhu nah baik aqsamul ilmi udah itu baru itu apa dia, pembahasan baru siap. Ini dulu sabar Mas Manto, buru-buru amat ya. Tatimmatun fi hadis sahwi, ini penyempurna aja nih tentang definisi sahwi dan nisyan. Kalau di bahasa kita sahwi nisyan sama, sujud sahwi sujud karena lupa, nisyan masdar nasiyansa. Ya, maknanya juga lupa. Itu kalau bahasa Indonesia. Ya. Kata Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Jawi Al-Makki rahimahullah taala. Tarakan nadhimu haddas sahwi wan nisyani. Nah, an-nadhim di sini Amriti, beliau meninggalkan definisi dari sahwi dan nisyan. dia hakikatnya sebenarnya enggak meninggalkan ya, karena mengikuti aslinya di matan al-waraqat. Ya. Di al-waraqat juga ya, karena beliau kan menyadur dari matan waraqat. Ya. Jadi setelah pembahasan al-ilmu ma'rifatul ilm ma'lum ala ma huwa bih, langsung beliau ke masalah jahal. Al-jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih. Itu maksud saya di mana di waraqatnya juga ini. Nah. Ya, dan An-Nadhim Amriti mengikuti di situ. Falnadzkurhuma. Ya. Dan kita akan sebutkan keduanya, masalah as-sahu dan nisyan ala sabil ikhtisar, secara ringkas saja. Panakul as-sahu itu adalah zuhulu al-zuhulu huwal zuhulu anil ma'lum al-hasili. Dia adalah zuhul. Ya, kebingungan tentang sesuatu hal yang diketahui yang ada. Makanya kalau sujud sahwi itu sujud dari sahwu. Karena dia bukannya lupa gitu, dia itu bingung. Berapa ya? 2 atau 3 ya, gitu. Bimbang. Makanya kan sujud sahwi itu disyariatkan karena berapa hal? Pertama, karena kurang rokaat. Yang kedua, karena kelebihan rokaat. Yang ketiga, karena ragu. Ya, kelebihan atau kurang atau pas. Maka diambil yang kurang, nanti dia sujud sahwi. Jadi dia zuhul, benaknya itu zuhul. Bingung dari sesuatu yang ada. Fayutanabbah, maka dia diingatkan, diberi peringatan bi'adna tanbihin, cukup dengan tanbih, peringatan yang paling ringan. Wa nisyan, sedangkan nisyan apa? Zawalul ma'lumi. Memang hilang segala sesuatu yang diketahui itu hilang, zawal. Ya. Bil kulliyati, secara keseluruhan. Ya, itu nisyan. Ya. Fayastanifu tahsiluhu. Maka dia memulai dari awal lagi. Bisa dipahami sini? Tabarakallahu fik. Makanya kalau dalam bab badal, badal adanya memang badal, selain badal golat nanti ada cabang itu. Badal nisyan disebutnya, bukan badal sahwi, tapi badal nisyan. Ya, lupa gitu. Ya, kan kalau badal golat keceplosan. Sabukulisan. Ya. Ra'aitul farasa. Zaidan gitu kan. Ra'aitul farasa, Zaidan. Mau ngomong Zaid kepleset jadi Faros, jauh banget ya. Kalau Ra'aitul Faros, Paris masih deket lah. Paris sama Faros. Kan di kalau di Al-Jurmiyah gitu ya. Faros sama Zaidan ya. Ra'aitul Faros, Zaidan. Kepleset lidahnya, sabukulisan. Nah nanti ada juga nisyan. Gitu. Ada juga nisyan, badal nisyan. Badal karena lupa dia. Nah. Ya. Ya Manto ditanya, Fimali apa nama Manto tadi? Fimali Rafin, lupa, salah. Nasbin, bukan keceplosan, nisyan, kelupaan. Kalau sahwu itu bimbang. Apa ya? Ini Manto tahu, misalkan. Ini antum mana angkat? Ini antum lagi anak angkat. Enggak, ini antum lagi anak angkat. Siap. Besok jangan lupa bawain ya. Enggak gratis surat. Misra. Tapi cukup ya. Aqsamul ilmi wal hadis. Al-Qsamul Ilmi Al-Hadis itu hari apa sih ada lagi kita? Hari Rabu insyaallah. Senin, Rabu, Jumat ya? Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.